Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Ikhwalafitina azakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita mulai dari hadis yang ke-520. Hadis ini cukup panjang yang menceritakan tentang perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika perang Khandaq. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Jabir semoga Allah taala meridainya, beliau pernah bercerita. Inna kunna yawmal khandaq nahfir. Sungguh kita para sahabat pada saat peristiwa perang Khandaq menggali parit. Fa'arabat kutiyatun syadidatun. Maka ada batu yang sangat besar dan keras yang menghalangi pekerjaan kami menggali parit itu. Faja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkannya. Faqalu hadhi kutyatun arabat fil khandaq. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ada batu besar yang sangat keras yang menghalangi pekerjaan kita untuk menggali parit. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ana nazil, aku akan turun tangan untuk mengatasinya. Summa qama wa batnuhu maksubun bihajar. Kemudian beliau bangkit dan ternyata perut beliau diganjal pakai batu karena kelaparan, ya. Walabisna salah satu ayam lana tuku dawakon. Memang saat itu kita tinggal sampai 3 hari tidak makan, tidak merasakan makanan, ya, karena dikepung oleh tentara Ahzab. Naam. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-miqwal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil semacam linggis, ya. Linggis besi al-miqwal. Fadu'aba fa'ada kathiban ahyal au ahyam. Maka Nabi pun memukul batu besar yang keras itu dengan linggis besi sampai hancur berkeping-keping menjadi seperti apa ini, kerikil-kerikil kecil. Fakultu, maka aku, yakni Jabir, berkata, ya Rasulullah, i'dan li ilal bait. Wahai Rasulullah, izinkan saya mengundang anda ke rumahku. Atau wahai Rasulullah, i'dan li ilal bait. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah. Fakultu li mu'ati, maka ketika pulang ke rumah, aku pun berkata kepada istriku, ra'aitu nabiyya, ra'aitu bin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, ma fi dhalika sabrun, fa indaki syai'. Wahai istriku, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ciri-ciri kelaparan, tapi beliau benar-benar sabar menghadapinya. Apakah engkau punya sesuatu untuk bisa dimasak? Faqala indi sa'ir wa anak. Maka istrinya berkata, aku punya gandum sa'ir. Gandum saya gandum kualitas yang jelek ya. Kalau bur kualitas bagus. Wa anak dan anak kambing kacang ya. Bukan kambing domba, tapi kacang berarti bulunya tipis, ya. Fadabahtul anak wa tuhantus sa'ir hatta ja'alna lahma fil burma. Maka aku pun menyembelih anak kambing kacang itu, dan aku pun menumbuk gandum sa'ir. Kemudian kami jadikan daging kambing tadi di panci. Suma ciptun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wal ajin qad inkasara wal burma bainal athafi qad kadat tamdaju. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan adonan tepung sa'ir dan daging tadi ya. Nah, keting kasar sudah mulai apa ini pecah gitu ya, dan panci sudah di atas al-asasi batu perapian ya. Nah, hampir matang. Fakultu, aku pun berkata, tu ayyimun li fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Wahai Rasulullah, saya punya sedikit makanan. Silakan anda, wahai Rasulullah, ngajak satu atau dua orang ya ke rumah untuk menikmati makanan saya yang sedikit itu. Qala kamhu. Maka Rasulullah bertanya, kamhu, berapa jumlah makanan yang kamu punya? Fadakartu lahu, maka aku ceritakan makanan tersebut kepada beliau ya, kambing campur gandum sa'ir ya, adoni sudah masuk panci ya, sudah hampir matang ya, mungkin sekarang sudah matang ya. Nah, faqala kathir thayyib, maka Rasulullah bersabda, wah itu banyak, bagus. Kullaha la tanzil burmah wal khubsa min at-tanur hatta atiya. Sampaikan kepada istrimu ya, jangan melepas atau jangan melepas panci atau roti dari tungkunya sampai aku datang. Biarkan saja di apa namanya di atas tungku. Faqala qumu, maka saat itu Rasulullah kemudian bersabda, kumu, ayo semuanya ikut. Maka wal muhajirun wal ansar, maka semua orang-orang muhajirin dan ansar ikut. Padahal tadi itu niatnya Jabir cuma ngundang Rasulullah atau ngajak satu atau dua orang. Jadi Rasulullah ajak semuanya. Para sahabat Muhajirin dan Ansar, diajak semuanya. Ayo ikut semua. Fadakhaltu 'alaiha faqultu waihak qad ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin wal ansar wa ma ma'hum. Maka aku pun masuk menemui istriku, aku bilang, "Waduh, celaka ini." Ya. Nabi datang dengan membawa sahabat Muhajirin dan Ansar bersama beliau. Nah, qalat hal sa'alata? Tapi ternyata istrinya malah bertanya, apakah tadi Rasulullah bertanya sesuatu kepadamu? Qultu na'am, kata Jabir, ya betul. Qala udkhulu wa la tadaghatu. Naam. Maka Jabir, atau bisa dikatakan Rasulullah bersabda, ayo semuanya masuk, jangan berdesak-desakan. Faja'ala yaksiran khubza wa ja'alu alaihi lahma wa yukhammiru al-burma wa tanur idha akhada minhu. Maka Rasulullah mulai memotong-motong roti, kemudian beliau menambahkan daging di atasnya, kemudian ngasih adonan ya, di panci tadi dan juga di tungku. Ketika beliau mengambil darinya, wa yuqaribu ila ashabi, kemudian beliau menyuguhkan hasil olahan makanan tadi kepada para sahabat. Sumayan siu. Kemudian beliau melepas tutup panci. Falam yazal yaktiru wa yarifu hatta sabi'u wa baqiya minhu. Maka beliau terus motong-motong roti, ya, kemudian mengambil dan menyuguhkan kepada para sahabat sampai semuanya kenyang dan masih tersisa. Nah, faqala, maka Rasulullah bersabda, kuli hadza wa ahdi. Wahai istrinya Jabir, silakan yang sisa ini kamu makan dan juga kamu hadiahkan ke siapa saja yang kamu suka. Fa innan nasa asabathum majaah, karena orang-orang saat ini sedang kelaparan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin qala Jabir, dalam riwayat yang lain Jabir bercerita, lamma khufira al-khandaq ra'aitu bin nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan. Ketika parit digali, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Fankasaftu ila ma'ati, aku kemudian pergi menemui istriku. Fakultu hal indak syaif, aku bertanya, apakah kamu punya sedikit makanan? Fa inni ra'aitu rabbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan sadida, sungguh aku melihat Rasulullah sedang sangat kelaparan. Fa akhrajat ilayya ji'aban fihi sa' min sa'ir wa lana buhaymatun dajin fadabahtuha. Maka istriku mengeluarkan satu kantong yang berisi satu sok gandum sa'ir, dan kita saat itu punya hewan kecil yang bisa dimakan, ya, tadi itu tadi anak kambing, ya, nah, yang dipelihara di rumah daging itu, ya. Taib. Fadabahtuha, maka aku pun menyembelih anak kambing itu. Watahanatis syair, dan istriku menumbuk gandum syair. Fafarogat ila farori, dan beliau istriku selesai dan aku pun selesai. Wa qata'tuha fi burmatiha, maka kami potong-potong daging kambing itu kemudian kami masukkan ke dalam panci. Summa wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun berpaling untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat la tahdhahni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Istriku berpesan, kamu jangan malu-maluin aku ya sama Rasul dan yang beliau ajak. Fajitu fasarartuhu, aku pun datang dan mengajak bicara secara rahasia dengan Rasulullah supaya enggak banyak yang tahu ya. Faqultu ya Rasulullah, dabahna buhaymatan lana wa tahantu sa'an min sa'ir, fata'al anta wa nafarun ma'ak. Aku pun berkata, ya Rasulullah, kami menyembeli anak kambing kami. Kami juga menumbuk satu stok gandum sa'ir. Maka silakan Anda dan beberapa orang yang Anda tunjuk untuk ikut ke rumah menikmati hidangan. Fasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ahlal khandaq inna jabiran qad sana'a su'ran fa hayya hal bikum. Maka langsung Rasulullah berteriak, wahai para sahabat yang sedang menggali parit, sungguh Jabir telah membuat makanan istimewa. Mari ya, kita atau kalian semua ke sana ya. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunzidunna furmatakum wa Jabir, pancinya jangan diturunkan dari tungku ya. Wala tahbizunna ajinakum hatta ajia. Nah, jangan pula engkau masukkan roti adonan kalian sampai aku yang datang. Fajitu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakdumun nas hatta jitu mar'ati faqul faqalat bika wa bika. Aku pun datang, Nabi pun datang ya, mendahului orang-orang sampai aku datang menemui istriku. Maka istriku berkata, kakak kamu tahu semua, kesini semua ya, bika. Fakultu qad fa'altu alladhi qultu fa'akhrajat ajilan fabasaqa fihi wa baraka. Aku pun berkata, aku sudah menyampaikan seperti yang aku katakan tadi sembunyi-sembunyi ya, tapi beliau ngajak semua ya. Maka istrinya langsung mengeluarkan adonan. Nah, kemudian Nabi meludahi adonan itu dan adonan tadi menjadi barokah ya. Summa amada ila permatina fabasata wa baraka. Kemudian Rasulullah mendatangi panci yang ada di tungku. Kemudian beliau meludahi isi panci itu dan menjadi barokah. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, ad'i khabizatan faltahbis ma'ati waqtahi min purmatikum wala tunsiluha. Atau ud'i ya, panggillah ahli bikin roti perempuan ya, supaya bikin roti bersamamu wahai istrinya Jabir. Nah, biarkan pancinya, jangan diturunkan dari tungkunya. Wahum alfun, para sahabat yang datang saat itu jumlahnya 1,000. Fa'uqsimu billah la'akalu hatta tarakuhu. Aku bersumpah dengan nama Allah, semuanya bisa makan sampai beliau, sampai mereka meninggalkannya. Wan harafu, dan pergi. Wa inna permatana lataghittu kama hiya, ternyata isi panci kami tetap seperti semula. Wa inna ajinana la yukhbasu kama huwa, dan adonan roti kami juga masih tetap seperti semula. Baik. qalu aradat kudiyah bidam bil kaf wa iskadi dal wa bil ya al musanna tahtahu wa ya qit'atun ghalidatun sulbatun al ardi la ya'malu fiha al fasu qudiyah kafnya di dhamma dalnya disukun ya yaknya titik dua ya itu artinya ialah potongan batu cadas yang keras enggak bisa dipecah dengan kapak ya wal kasib asru talu ramli wal muaduna suatu roban na'imah al kasib di sini asalnya ialah ujung kerikil atau pasir ya tapi yang dimaukan di sini ialah menjadi seperti tanah yang lembut wawa makna ahyal inilah yang dimaksud dengan arti ahyal nah. Wal asafi al ahja arti takunu alil qidr al asafi itu adalah batu yang dipakai untuk perapian ya jadi bahan bakarnya pakai apa ini batu-batu api nah. Wa taghabatu tazaham artinya taghabatu tabaghatu ialah berdesak-desakan wal maj'ah al-ju' arti maj'ah ialah kelaparan wa huwa bi fathil mim mimnya di fathah wal khamas bi fathil kha al-mu'jamah wal mim al-ju' khamas juga begitu kha-nya di fathah kemudian mim juga di fathah artinya kelaparan wa kafatu ai inqalabtu wa raja'tu makna inqafatu ialah aku pulang wal buhaimah bi dhombil ba tasghiru bahma wa yal anad bi fathil ain buhaimah itu tasghir dari bahma artinya ialah anad dengan ain yang di fathah wad dajin yallati alif fathil bait dajin itu binatang yang biasa dipelihara di rumah wasu'u at-ta'am alladhi yud'annas ilaih wa huwa bil farasiyah as-su'ur itu makanan yang biasa dimakan dengan mengundang banyak orang ini adalah dengan menggunakan bahasa Persia wa hayya halla ay ta'alau hayya halla artinya mari wa qawluha bika wa bika ay khasamatu wa sabbathu ucapan istrinya Jabir tadi bika wa bika itu istrinya Jabir tadi mencela Jabir ya gagal kamu ya semuanya kesini semua datang semua ya jadi anna itaqadat adalladhi indaha la yaqdihim karena istrinya Jabir merasa yakin makanan yang ia punya enggak bisa mencukupi semuanya yang datang 1000 ya fastahyat wa khafiya 'alayha ma akama Allah subhanahu wa ta'ala bi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min hadhihi mujizah adh-dhahirah wal ayah al-bahirah sehingga istrinya Jabir malu tapi dia enggak tahu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang nyata dan tanda kekuasaan yang mahebat basaqo ay basaqo artinya sama wa yuqalu aidan basaqo thalathu lughat tiga bahasa basaqo basaqo basaqo maknanya sama meludah ini ludahnya Rasulullah bukan ludah kita ya wa amada bi fathil mim ay qasada amada mimnya di fathah artinya qasada menuju waqtahi ay afrighi iqtahi artinya sampai selesai wal mikdaha al mirafa mikdaha itu kayu wa taghittu ay li ghalayaniha saut taghittu itu mendidih suara mendidih wallahu a'lam taib hadis ini sahih diriwayatkan oleh al imam al bukhari wa muslim dalam hadis yang cukup panjang ini khonafuddin a'udzubillah terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Menurut ahli sejarah, perang Khandaq ini terjadi pada tahun yang kelima Hijriah. Ada yang berpendapat tahun yang keempat Hijriah. saat itu pasukan orang-orang kafir Quraisy bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Nah, untuk mengepung Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ada di Madinah. Nah, karena tentaranya jumlahnya banyak dan para sahabat yang ada di Madinah jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan tentara Al-Ahzab itu, maka di antara strategi yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membikin parit yang dalam, yang lebar ya dan panjang mengelilingi kota Madinah agar pasukan Al-Ahzab enggak bisa masuk. Kalau masuk harus masuk parit dihujani dengan anak panah. Nah, ini strategi macam itu. Tapi resikonya semua yang ada di dalam kota Madinah enggak bisa keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka pun bertahan dengan logistik yang ada. Kalau habisnya kelaparan karena gak ada bantuan dari luar. Nah, jadi yang luar gak bisa masuk, yang dalam gak bisa keluar. Sama-sama apa ini? Beresiko. Pasukan Al-Ahzab yang ngepung Madinah, kalau masuk mesti harus apa ini? Melewati parit, gak bisa lompat, mau ngelebar. Kuda juga gak bisa lompat karena lebar, mesti masuk dalam parit itu. Dan kalau sudah masuk, dihujani anak panah, resikonya mati. Maka mereka pun mendirikan tenda-tenda di sekitar Madinah, ya, menunggu kelengahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sementara Rasul dan para sahabatnya yang di dalam kota Madinah gak bisa keluar, keluar dihabisi sama tentara-tentara kafir. Ya, sementara stok makanan di dalam semakin lama semakin menipis, bahkan sampai pada tingkat 3 hari gak makan. Hanya beberapa orang saja yang masih ada sisa-sisa apa ini makanan. Sudah demikian mereka harus terus berusaha membuat parit supaya tidak ada celah. Barakallahu'alaikum. Dengan pertolongan dari Allah SWT, maka ada angin kencang, ya, yang menyebabkan tenda-tenda orang-orang kafir Quraisy dan yang berkongkol dengan mereka dari kalangan orang Yahudi, nah, lari terbit-bit, ya, ada angin kencang. Nah, mereka pun meninggalkan Madinah. Nah, gak mampu untuk menaklukkan Rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala al-majma'in. Tapi apa yang sedang terjadi di dalam kota Madinah, itulah yang dibahas dalam hadis ini. Rasulullah dan para sahabat saat itu mengalami kelaparan. Sampai 3 hari gak makan. Sampai Rasulullah itu perutnya diganjal. Diganjal apa ini? Batu. Supaya rasa laparnya bisa tertahan. Nah, jadi bukan cerita Ahlus Sufah lagi, tapi ceritanya ialah Rasul dan para sahabat bersama-sama mengalami kelaparan. Sebabnya tadi itu terkepung, ya. Nah, logistik semakin habis. Baik, maka di sini ada faedah, yakni tahammul sahabah al-ju', para sahabat mereka mampu bersabar dalam menghadapi kelaparan, ya, enggak ada keluh kesah, ya. Nah, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dalam hadis tadi diceritakan ketika menggali parit mereka terhalang adanya batu besar yang cadas yang keras, gak bisa dipecah dengan kapak atau cangkul biasa, ya, harus pakai mi'wal. Mi'wal itu ligis besar dari besi. Itu pun para sahabat sudah mencoba semuanya. Gak ada yang mampu. Mereka pun lapor sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Rasulullah ketika tampil, kondisinya kelaparan. Perutnya diganjil pakai apa ini? Batu. Ana nazil, aku yang turun tangan, kata Rasulullah. Dia tampil, kepok pakai kekuatan yang Allah berikan pada beliau. Hancur, keping-keping, menjadi seperti apa ini? Krikil atau pasir yang lembut. Ya, nah, ternyata Jabir radhiyallahu ta'ala an tahu kondisi Rasul seperti itu, ya. Tahu cakok diganjel pakai batu. Yang Rasul sangat kelaparan. Maka pun Jabir pulang menemui istri beliau. Punya apa ini? Aku lihat Rasulullah kelaparan, ya. Nah, akhirnya istrinya mengeluarkan satu kantong gandum syair, isinya satu sok. Dan mereka punya anak kambing, ya. Dah, anak kambing itu kecil, ya. Nah, dimasak. Dah, dalam proses masak itu, Jabir pun mendatangi Rasul. Dipeseni sama istrinya. Ngomongnya bisik-bisik saja sama Rasulullah, ya. Supaya gak banyak yang tahu. Stok makanan kita cuma sedikit, ya. Nah, Jabir ya nurut. Ya Rasulullah, kami punya sedikit makanan. Silakan Anda ke rumah. Boleh ngajak seorang atau dua orang gitu. Ternyata Rasulullah tanya, makanannya apa? Gitu. Gini. Kasir, tayyib. Itu sudah banyak, tayyib. Ayo, para sahabat muhajirin, ansar yang sekarang sedang gali parit. Ini Jabir bikin makanan istimewa. Ayo kita sana semua. Gitu. Jabir pun langsung menemui istrinya. Waduh, celaka ini ya. Rasul ngajak semua sahabat. Jumlahnya 1,000. Hari itu ya. 1,000 ya. Nah. Cukup Pak, kalau menurut kebiasaan cempe ya, tambah 1 stok gandum ya. Undangannya 1,000. Ya. Nah, Rasulullah saat itu pesan sama Jabir. Jabir bilang sama istrimu ya, pancinya jangan diturunkan dari tungkunya. Ya, roti jangan dicampurkan dulu dengan adonan daging. Ya, nah sampai saya datang. Jabir langsung bilang sama istrinya, wah kecelakaan, Rasul datang dengan membawa banyak sahabatnya, semua itu bawa ke sini. Itu kata istrinya, bika wabika, kok kamu paling ngomongnya terang-terangan dia. Bukan, aku ngomong seperti yang aku omongkan, ya bisa-bisa, tapi kayak gimana gini. Nah, istrinya kemudian tanya, apakah tadi Rasulullah bertanya kepadamu tentang sesuatu? Iya, tanya, makanmu apa? Oh, sudah tenang ya. Nah, betul, ketika Rasul datang, beliaulah yang motongi roti, terus masukkan ke dalam panci, tutup. Beliau yang nyukui sahabat-sahabat yang lain, diambilkan. Nih, kamu. Sampai semuanya makan dan kenyang. Setelah dilihat oleh Jabir, demi Allah, makanannya yang dalam panci itu, sak dagingnya, sak rotinya, masih utuh. Bahkan Rasulullah bilang sama istrinya Jabir, ya, kuli wa ahdi, silakan sekarang kalian yang makan, ya, kamu silakan ngasih hadiah ke siapa yang kamu inginkan, ya, karena fa'inan nas aslabatu maja'ah, saat ini orang-orang sedang apa ini, mengalami kelaparan, harakofikum. Maka disini ada fa'idah. Musyarakatu Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabi fil amal. Rasul itu biasa terjun ikut kerja bersama para sahabat radhiyallahu taala. Jadi kalau kerja bakti begitu, Rasulullah itu biasa ikut terjun. Nah, ini bikin para sahabat semangat ya. Jadi beliau tidak main instruksi ya, Nah, kamu gitu terus juga pergi. Enggak. Tapi Rasulullah tanggung jawab, ya. Dan juga ngasih semangat, motivasi. Nah, ya walaupun bukan tenaga inti, tapi ya ikut serta, ya. Nah, ini harusnya ya kita contoh. Barakallahu'alaikum. Kalau jadi pemimpin, ya, jangan main intoksi saja, ya. Nah, tapi harus terjun, ya. Ikut andil terjun untuk memotivasi bawahan-bawahan itu biar semangat, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Perhatian para sahabat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat selalu mengamati gerak-geriknya Rasul sehingga tahu perubahan-perubahan yang terjadi tanpa tanya terlebih dahulu. Seperti Jabir lihat Rasulullah kok kayaknya perutnya ada sesuatu, batu paling ya. Wah, ini Rasul lapar ya. Enggak pakai tanya, Rasul lapar toh. Enggak kayak gitu. Ya. Orang yang cerdas cukup dengan isyarat ya. Nah, oh, lapar ya. Nah, langsung lari ke rumah ya. Ngomong-ngomong sama istrinya. Ini namanya perhatian para sahabat dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula faedah yang bisa kita ambil, hubbuhu lahum wa atfuhu alaihim. Rasulullah juga cinta dengan para sahabat, juga perhatian dengan para sahabat. Ketika beliau diundang, beliau tanya, makanannya apa? Jabir, ini Ustaz. Ayo semuanya ikut. Nah, ya kan? Rasulullah tahu semuanya juga lapar, ya. Rasulullah cinta dengan para sahabat, perhatian sama mereka. Ayo semuanya, ya. Nah, tapi itu tidak membiarkan para sahabatnya kelaparan, dia enak-enak kenyang sendiri, ya. Nah, barakallahu. Ini bukan sifatnya Rasul, ya. Yang harus kita contoh, harus punya kepedulian sosial. Jangan sampai kita senang-senang dalam keadaan anak buah kita menderita atau rakyat menderita, jangan, ya. Atau kita senang-senang dalam keadaan tetangga kita banyak yang kelaparan, jangan, ya. Rasul tidak mencontohkan demikian. Barakallahu. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan di luar rata-rata. Nah, jadi Rasul itu fisiknya kuat. Nah, para sahabat yang jumlahnya banyak tadi, seribuan itu, gak bisa apa-apa dengan batu yang besar tadi. Besarnya, ya. Nah, gak ada yang mampu. Rasul dalam kondisi kelaparan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada beliau mampu menghancurkan batu tadi. Nah, itu menunjukkan tangannya kuat, tenaganya kuat, ya. Nah, ini kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk mukjizat beliau. Termasuk mukjizat yang lain dalam hadis ini adalah taksir ta'am. Memperbanyak makanan itu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan satu panci bisa dimakan untuk 1000 sahabat. Dan masih utuh. Ya, masalahnya masih utuh. Ya, kalau habis yang enggak luar biasa kan? Biasa, ya kan? Mungkin kasih dikit-dikit, ya kan? Ini masih utuh. Itu menunjukkan bahwasanya makanannya itu barokah. Kok bisa barokah gimana? Diludahi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, rotinya itu dimasukkan pagi. Nah, ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tubuhnya Rasul semuanya barokah. Ya. Nah, ludahnya juga barokah. Nah, jadi jangan dibiaskan, jangan dikiaskan sama yang lain, ya. Nah, kalau ludahnya kiai, ludahnya ustaz, ya sama dengan ludah orang lain pada umumnya, ya. Nah, banyak kuman. Ya, juga barokah mas, banyak kumannya malah, ya. Kalau masa-masa corona itu bahaya, ya. Nah, ya kenapa kok pakai masker? Ya supaya ludahnya itu nyembur, ya kan? Nah, kenapa terpenyakit? Ya banyak kumannya, banyak virus. Ya, nah, ya. Tapi kalau ludahnya Rasul, ini memang barokah. Di antaranya ialah bisa dengan izin Allah memperbanyak makanan tadi itu. Dalam hadis yang lain, bisa menyebabkan sakit matanya Ali sembuh, ya kan? Dan lain-lain lah. Ini jangan dikiaskan dengan yang lain. Ini khususnya untuk beliau, ya. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal, kita lanjutkan faedah setelah adzan. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan faedah berikutnya dalam hadis ini, ikhwan abidin a'azakumullah, menunjukkan tentang keutamaan Jabir dan istrinya radhiyallahu taala anhuma. Keutamaannya adalah sangat perhatian dalam keadaan mereka juga kekurangan, ya, perhatian terhadap Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhumain. Keutamaan yang lain, Jabir dan istrinya, naam, ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatannya, makanannya ini diludahi oleh Rasul sehingga barokah. Naam. Dengan itu berarti semakin bertambah keimanannya menyaksikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian keutamaan yang lain adalah Jabir dan istrinya yang termasuk pasangan yang romantis, ya. Nah, masak sama-sama. Nah, ini Jabir bagian motong-motong ini kambing, nah, istrinya bagian ngadoni gandum sair. Nah, selesainya bareng-bareng. Nah, itu suami yang bagus, ya. Suami yang dicari oleh kaum Hawa. Nah, suami yang mau, ya, mendampingi istrinya masak kalau ada kesempatan, ya. Kalau pas di rumah jangan cuma ongkang-ongkang kaki saja, main HP saja, istrinya capek-capek di dapur, ya. Sudah selesai belum? Sudah matang belum? Kayak raja ini, nah. Itu kan istri ratu, ya. Nah. Ratu bukan babu. Wah, gitu ya. Nah, datangi istrinya di dapur, ya. Potong dagingnya atau goreng atau mulek atau apa, ya. Nah, syukur-syukur suaminya ini justru yang jago masak. Wah, ini suami idaman itu. Nah, begitu. Masakannya suami sampai dipuji sama ibu-ibu. Nah, istrinya bangga, ya. Nah, nah, namanya dipakai di warungnya. Nah, ya, Pak Bewok. Ya, nah. Baik. Nah, ini masalah sepele. Tapi kalau hal ini dijaga dengan baik, itu bisa menumbuhkan kecintaan, keharmonisan keluarga, ya. Nah, baik, barakofikum, ya. Ini kalau pulang nanti coba, ya. Walaupun bikin sarimi kedua, nggak masalah. Baik. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini, barakofikum, keutamaan makan cempe dan gandum. Ya memang kalau kambing itu, kambing muda, itu memang empuk, ya. Nah, nikmat enak. Jadi satu waktu itu harus dipresto, harus biar empuk ya. Nah, jadi yang jelas daging enak, kambing daging muda, daging kambing muda, ya. Nah, apalagi kalau tambah dengan gandum, wah, itu masuk makanan favorit barbeku, ya. Nah, faedah yang lain bisa kita ambil, disunahkan bagi orang yang punya makanan yang lebih ya untuk mengundang teman-temannya akan bersama ya. Ini termasuk it'amu to'am ya, salah satu sebab orang masuk surga itu gemar ngasih makan orang. Nah, apalagi kalau kondisi tetangga-tetangganya atau teman-temannya kok kurang mampu, dalam keadaan dia yang mampu, sudah ya. Udah yuk, gak ada acara apa-apa, acaranya ya makan itu ya. Nah, ya, ada sedikit makanan, ayo rumah. Ini juga untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin ya. Nah, apalagi kalau kebanyakan teman-temannya fuqara wal masakin, masya Allah, ini fadilahnya luar biasa. Taib. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kebersamaan. Wa khasah ayyamal haja wal maja'ah, khususnya pada hari-hari sangat dibutuhkan bantuannya dan dalam kondisi kelaparan. Kebersamaan dijaga saat-saat sulit. Biasanya kan bersama ketika apa ini luas ya, ketika berduit, baik duit ya, nah, sana kembali makan bersama ya, mepet-mepet, kumpul-kumpul ya. Nah, ketika kondisi sulit udah gak nongol rugi nongol sama kamu ya, makan angin ya. Nah, jangan, jaga kebersamaan ya, khususnya kondisi-kondisi sulit atau kondisi-kondisi kelaparan ya, harus jaga kebersamaan. Itu yang ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain, yakni disyariatkan untuk memberi hadiah, istihbabul hadiah. Karena Rasul bersabda kepada istrinya Jabir untuk memakan yang masih ada di panci dan memberi hadiah siapa yang dia inginkan ya. Nah, karena memang di antara cara menumbuhkan kecintaan di antara sesama kaum muslimin ialah saling memberi hadiah. Nah, hadiah tak harus mahal, hadiah tak harus mewah, yang penting perhatian, itu yang diutamakan ya. Nah, barakallahu, enggak ada orang yang nolak pasti hadiah ya, kalau hatinya bersih, walaupun dikasih cuma sedikit ya. Nah, itu untuk perhatian. Insyaallah orangnya itu enggak kaya, orang itu juga enggak punya kelebihan macam-macam, tapi suka ngasih sesuatu sama kita misalnya ya, pasti akan dibilang orang itu baik ya kan. Nah, secara fitrah ya, kalau ada orang yang suka ngasih hadiah kepada saudaranya, itu saudara yang dapat hadiah tadi mesti akan mengatakan orang itu apa, baik. Nah, ada enggak yang mengatakan orang itu jelek, orang itu jahat ya, padahal dia suka ngasih hadiah sama dia? Enggak, kamu kok baik sekali, aku kasih hadiah. Nah, gitu ya. Enggak ada yang bilang kamu jahat ngasih aku hadiah. Enggak ada ya. Makanya kalau pengen menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, saling sayang di antara sama kaum muslimin, ialah apa ini, memberi hadiah. Nah, dan membalas hadiah. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Adapun hadis berikutnya yang ke-521 ini juga tentang kondisi para sahabat saat itu yang juga kelaparan ya. Tapi kisahnya lain lagi. Nah, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Yang penting kita sebagai kaum muslimin harus punya rasa peduli dengan sesama ya. Jangan cuek. Nah, kalau kita punya kelebihan, hendaknya kita berbagi ya. Dengan berbagi itu maka terjalin ukhuwah Islamiyah yang baik di antara sesama kaum muslimin. Dan kalau ukhuwahnya bagus, maka kekuatan kaum muslimin akan semakin kuat di mata musuh-musuh mereka. Nah, dan barokah akan turun di tengah-tengah mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.